Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Merupakan nikmat Allah Jalla wa Ala kepada kita yang lebih mahal daripada dunia beserta isinya dan wajib kita syukuri adalah nikmat pertemuan dan perkumpulan di majlis ilmu agama, baik yang offline maupun yang online. Maka kepada Allah Jalla wa'ala dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi serta namanya yang paling agung, kita memohon sebagaimana ia telah mengumpulkan dan mempertemukan kita saat ini agar kembali mempertemukan kita di dalam syurganya pada hari kiamat kala ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanil karam wa akhwati al-karimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita kitab al-mulakhas fi syarhi kitab tauhid yang insyaallah taala kita akan masuk pada bab kata syekh bab ma jaa anna ba'dha hadhihi al-ummati ya'budul au ta'budul awthan. Bab yang menerangkan bahwa akan ada dari sebagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyembah berhala, yang memalingkan ibadah kepada selain Allah Jalla wa Ala. Perhatikan dalil-dalil yang beliau sebutkan berikut ini. Sekilas, apabila seorang hanya membaca dua ayat yang beliau sebutkan berikut ini, atau tiga ayat berikut ini, tanpa membaca hadis yang beliau sebutkan setelahnya, maka sungguh tidak akan diketahui sisi keterkaitan atau pendalilan dari ayat tersebut untuk judul bab yang beliau sebutkan ini. Baik, pada bab ini ada tiga ayat yang beliau sebutkan dan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun ayat yang pertama adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 51. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa qawlihi ta'ala alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wa ta'ud. Tidakkah engkau melihat mereka yang telah diberikan bagian dari kitab Yahud dan Nasara, mereka lebih mengimani, membenarkan sihir dan ta'ud yang telah melampaui batas ketimbang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mereka ketahui. Ini ayat yang pertama. Baik, berikut ini penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan. Qala anna al-musannif lamma dzakara tauhid wa ma yunafihi aw yunqisuhu min asyirk dzakara fi hadzal bab anna hadza syirk la budda an yaqa fi hadhihi al-ummah wa qasada bidzalika ar-radd ala 'ibadil qubur alladhina yaf'aluna syirka wa yaquluna la yaqa fi hadhihi al-ummah al-muhammadiyyah syirk wa hum yaquluna la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab setelah menerangkan kepada kita pembahasan tauhid, lawannya tauhid dan sesuatu yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid yaitu syirik, maka pada bab ini beliau menerangkan bahwa syirik itu akan terjadi pada umat Nabi Muhammad. Tujuan beliau mengangkat bab ini adalah ingin membantah sebagai bantahan kepada para pelaku syirik yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, apakah itu kepada kuburan ataukah yang lainnya. Kemudian mereka berkata, sungguh tidak akan ada kesyirikan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengucapkan la ilaha illallah, ya, dalam keadaan mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini syubhat yang sering kali dilontarkan oleh para penyuruh kesyirikan. kata mereka, tidak mungkin akan terjadi umat Nabi Muhammad akan melakukan kesyirikan, sementara mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kesyirikan itu terjadi pada umat selain mereka, sebelum mereka, karena mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Adapun umat Nabi Muhammad, mereka mengucapkan la ilaha illallah dan mengucapkan Muhammadur Rasulullah, maka tidak mungkin mereka melakukan kesyirikan. Jelas? Ini alasannya. Nah, Syekh dalam bab ini akan membantah syubhat ini. Beliau akan nukilkan beberapa dalil dari Al-Quranul Karim, kemudian yang beliau sinkronkan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ini akan terjadi dan akan dilakukan oleh sebagian umatnya. Baik. Ayat yang pertama beliau sebutkan adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 51 tadi. Makna ayat di atas, kata beliau, al-ma'na al-ijmali lil ayah. Ya. Kosakata yang sudah ada sudah saya sebutkan dalam terjemahan tadi ya. Berikut ini al-ma'na al-ijmali lil ayah. Makna ayat di atas secara global. Yaqulullah subhanahu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ala wajhi at-ta'ajjub wal istinkar. Allah Jalla wa'ala berfirman kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, Nabi-Una, sebagai bentuk pengingkaran dan sebagai bentuk kemungkaran terhadap suatu keanehan yang mungkar. Alam tanzur ila ha'ula'il yahud wal nasara. Tidakkah engkau melihat kepada kaum Yahudi dan Nasara, alladzina u'tu hadzan min kitabillahi alladzi fihi bayanul haqq min al-batil, yang telah diberikan bagian dari kitab Allah, ya, Taurat dan Injil, yang di dalamnya sudah ada penjelasan ya tentang kebenaran dan kebatilan, ya, yang dengannya mereka mestinya menilai Nabi Muhammad dan para sahabatnya orang-orang yang berada di atas kebenaran, dan bahwa orang-orang yang menyelisihi mereka adalah orang-orang yang berada di atas kebatilan. Tetapi justru yusaddiquna bil batil min ibadatil asnam wal kahanah wassihar, justru mereka lebih membenarkan kebatilan peribadatan kepada patung, perdukunan dan sihir yang dilakukan oleh kaum musyrikin di saat itu. وَيُطِعُونَ شَيْطَانْ فِي ذَلِكِ, dan mereka taat kepada syaitan dalam hal itu. Ya. Disebutkan oleh sebagian para ulama terkait ayat ini bahwa Ka'ab bin Ashraf tatkala datang ke Mekah, yang merupakan tokoh ahlul kitab, fajtama'a ilaihi al-musyrikun, kaum musyrikin Mekah berkumpul menemuinya. Wa qalu ma taqulu fi hadzal rajul, kaum musyrikin bertanya kepada Ka'ab al-Ashraf yang merupakan tokoh ahlul kitab ini yang mengetahui kebenaran dan kebatilan. Kaum musyrikin bertanya kepadanya tatkala dia datang ke Mekah dan dia ditemui oleh sekian kaum musyrikin Mekah. Bagaimana pendapatmu tentang Muhammad? Lihat cara bertanya kaum musyrikin. Memang yang mereka inginkan bukanlah tujuan yang tulus, dan mereka bukan pula orang yang siap menerima jawaban yang akan diberikan dengan hati yang ikhlas. Tetapi memang pertanyaan tersebut mereka lemparkan, mereka utarakan, dan sudah mengandung tekanan kepada yang ditanya untuk mengeluarkan suatu jawaban yang mereka inginkan darinya. Dan ini akhlak tidak baik. Orang yang seperti ini tidak akan berkah di dalam menuntut ilmu agama. Ya. Dan Allah Maha tahu siapa yang jujur dan siapa yang dusta di antara kita. Alladzi saffaha ahlamana wa ra'a annahu khairun minha. Bagaimana pendapatmu tentang Muhammad ini yang telah menyesatkan nenek moyang kami dan beranggapan dirinya lebih baik dari kami. Ini pertanyaan apa namanya ini? Ini pertanyaan tekanan. Sudah jelas-jelas Ka'ab bin Ashraf datang sendirian ke Mekah. Kaum musyrikin ya ramai banyak di depannya. Kemudian melemparkan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu tentang Muhammad ini yang telah menyesatkan nenek moyang kami dan beranggapan dirinya lebih baik daripada kami?" Nah, tujuan mereka mendapatkan bertanya kepada ini agar Ka'ab bin Ashraf ini mengeluarkan sebuah jawaban yang dapat mereka gunakan untuk merendahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ahlul kitab di mata kaum musyrikin di masa itu adalah orang-orang yang pandai, orang-orang yang berilmu, karena telah turun kepada mereka kitab samawi, Taurat dan Injil. Maka Al-Aka' bin Asyraf pun menjawab, antum khairu min Muhammad. Kalian ini kaum musyrikin Mekah, penduduk Mekah lebih baik daripada Muhammad. Nah, maka Allah pun turunkan ayat ini. Tidakkah engkau melihat mereka ahlul kitab yang telah diberikan Taurat dan Injil, yang mestinya dengan Taurat dan Injil yang telah diturunkan kepada mereka, mereka bisa menyatakan Nabi Muhammad, mereka mampu menilai bahwa Nabi Muhammad lebih benar, berada di atas kebenaran, dan yang menyelisihnya berada di atas kebatilan. Tetapi justru membenarkan kaum musyrikin Mekah yang agamanya di dalamnya penuh dengan syirik, penuh dengan sihir, perdukunan, bid'ah, ya. Kemudian Allah menyatakan, wa yaquluna halil ladzina kafaru haula'i ahda min alladzina amanu sabila. Dia justru rela menyatakan bahwa orang-orang kafir Mekah lebih benar, ya, berada di atas hidayah daripada Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman bersamanya. Di antara pelajaran yang dapat kita petik dari ayat ini, pentingnya bahayanya atau pengaruhnya lingkungan terhadap seorang yang berilmu. Bisa jadi seorang ustaz dia mengetahui kebenaran dan kebatilan, tetapi terkadang dia tidak berani menyampaikan sesuatu yang hak itu hak dan sesuatu yang itu yang batil adalah batil, tatkala panitia pengajian dia memang orang yang ia ketahui berada di atas kebatilan tersebut. Ya, panitianya, orang yang sekitarnya, orang terdekatnya, ya. Bagaimana ustaz dengan hukum ini? Ya, dia tahu ini panitiaku ini para khawarij, takfiriin, ya. Demo para demonstran. Ya, kalau saya bilang enggak boleh, habis gua nih sendirian ini. Akhirnya dia benarkan. Ini sangat berbahaya, ya, karena dia telah berdusta atas nama Allah Jalla wa Ala. Menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nah, seorang da'i tidak boleh bersikap bunglon dalam beragama. Hudzaifah radhiyallahu anhu menyatakan, iyyaka wattalawun fid din, fa inna dinallahil wahid. Jauhi olehmu sikap talawun, warna-warni. Di sini ngomong A, di sana ngomong B, di sana ngomong C, di sana ngomong D, sesuai dengan dinar, dirham dan rupiah yang masuk ke kantongnya. Wa iyyaka wa talawun fid din, kata Hudzaifah radhiyallahu an. Jauhi olehmu sikap berwarna-warni bunglon dalam beragama. Fa inna dinallahil wahid. Karena agama Allah yang benar itu cuma satu, tidak lebih dari itu. Katakan yang syirik adalah syirik, yang bid'ah adalah bid'ah, dan yang haram adalah haram. Wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun. Jangan dicampur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran sementara engkau tahu. Ya, seperti sebagian orang ya memberikan angin terhadap para pelaku riba. Ya, dengan berbagai alasan, ya, bagaimana tidak dia berikan angin sementara panitia daurahnya memang ya ribawiun, para pelaku riba. Dia diundang oleh para musisi, oleh para pemain musik, kemudian ditanyakan kepadanya, apa hukum musik Ustaz? Walillahilham Ustaz, kami dengan musik ini justru hijrah, dengan musik kami sering sholat. Ya, kandungan pertanyaan aja sudah ada penekanan untuk dia menjawab dengan suatu jawaban yang diinginkan oleh para penanya. Contoh Ka'ab bin Asyraf, ahlul kitab ini. Baik, kata Syekh, munasabatul ayah lil bab, sisi kesesuaian ayat ini disebutkan dalam bab ini karena secara zahir sama sekali ayat ini tidak ada kesinkronan dengan judul bab. Iya kan, judul bab adalah beliau ingin menerangkan bahwa sebagian umat Nabi Muhammad akan ada yang menyembah selain Allah, memalingkan ibadah kepada selain Allah, kepada berhala atau yang lainnya. Sementara dalam ayat ini sama sekali tidak ada berita, kabar bahwa akan ada dari umat Nabi Muhammad yang melakukan demikian. Yang ada di dalam ayat ini secara zahir bahwa ahlul kitab mereka itu lebih membenarkan kaum musyrikin yang berada di atas sihir, perdukunan, kesyirikan dan berbagai penyimpangan ketimbang Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sementara mereka tahu kaum musyrikin itu adalah orang-orang yang penuh dengan kesesatan. Bahkan sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka memvonis dan merendahkan kaum musyrikin. anggapan, beranggapan mereka adalah orang-orang yang berilmu. Tapi kali ini, tatkala Nabi Muhammad sudah diutus menjadi Nabi akhir zaman dari kalangan Arab dan kaum musyrikin yang berseteru dengan Nabi Muhammad, ya, bertanya kepadanya, siapakah yang lebih benar, kami ataukah dia? Ya, ya, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad yang selama ini menyesatkan nenek moyang kami dan beranggapan dirinya lebih baik daripada kami? Maka dia pun memberikan jawaban yang seperti ini yang menyelisihi ilmu yang telah ia ketahui. Nah, nah, itu zahir dari ayat. Maka saya akan terangkan. Annahu idza kana alladhi utu nasiba minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut fa hadhihi al ummah allati utiyat al qur'an la yunkir wa la yustab'an an ta'budu al jibti wat taghut li anna ar rasul sallallahu alaihi wasallam akhbara annahu sayakunu fi hadhihi al ummah man yaf'alu mithla fi'l al yahudi wan nasara muwafiqatan lahum walau kana yubghidha wa ya'rifu butlanaha. Sisi kesesuaian ayat ini untuk judul bab adalah apabila orang-orang Yahud dan Nasara yang telah diberikan bagian dari kitab Taurat dan Injil, mereka rela membenarkan sihir, kesyirikan dan tauhid, sementara mereka tahu di dalam Taurat dan Injil tentang ketidakbolehan syirik, sihir dan tauhid, maka akan ada pula dari umat Nabi Muhammad ini yang telah didatangkan Al-Quran kepada mereka yang tidak mengingkari, ya, atau tidak mustahil akan, ya, menyembah Al-Jibt, melakukan kesyirikan, sihir, perdukunan wa ta'ud dan ta'ud. Kenapa? Hal ini bisa disimpulkan dari ayat di atas karena Nabi telah memberitakan di dalam banyak hadis yang sebagiannya akan beliau sebutkan setelah tiga ayat ini bahwa akan ada dari umat beliau yang melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Yahud dan Nasara, menyerupai dan mengikuti orang Yahud. Walaupun dia benci kepada Yahud, ya, walaupun dia mengetahui kebatilannya agama Yahud dan Nasara. Nah, oleh karena Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan, sisi pendalilan dari ayat ini untuk judul bab itu tidak dipahami, tidak dapat diketahui kecuali setelah menyimak beberapa hadis setelah Syekh menyebutkan tiga ayat ini. Tapi di sini Syekh Shalih Al-Fauzan telah menerangkan. Kesimpulannya adalah bahwa di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa di antara kriteria perangai buruk orang Yahud dan Nasara adalah menyembunyikan kebenaran. Yang kedua, mereka lebih membenarkan kesyirikan dan kesesatan ketimbang tauhid dan sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Apabila telah diketahui bahwa perbuatan demikian adalah perangainya Yahud dan Nasara, maka dipastikan akan ada dari umat Nabi Muhammad yang berperangai demikian. Kenapa? Karena Nabi bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadd wal quddah bil quddah. Sungguh akan senantiasa ada dari umat ini yang mengikuti kebiasaan perangai buruk orang-orang Yahud, sejengkal demi sejengkal atau sedemi bulu anak panah, ya, seperti lurus dan samanya bulu anak panah yang berada di belakang panah, yang dengannya anak panah dapat ditembak, ya. Jika diperhatikan, seluruh ujung belakang anak panah yang dengan ujung tersebut anak panah dapat dilemparkan, itu panjang pendeknya, tipis tebalnya, semua sama. Karena disitulah letak stabilitas panah ketika dilepaskan. Artinya dari Nabi SAW menyatakan, sekecil apapun perbuatan Yahud, baik perbuatan berkaitan dengan akidah, ibadah, atau keakhlak, maka pasti akan ada dari sebagian umat Nabi Muhammad yang mengikutinya. Berarti akan ada dari umat Nabi Muhammad yang memiliki perangai yang seperti ini yang Allah sebutkan di dalam ayat di atas. Ini sisi pendalilannya. Baik. Qala ma yustafadu minal ayah. Beberapa faedah yang dapat dipetik dari ayat di atas. Yang pertama, annahu sayakunu fi hadhil ummah man ya'budul awthana kama hadatha lil yahudi wan nasara. Bahwa akan ada dari umat Nabi Muhammad sebagian orang yang menyembah berhala sebagaimana hal itu telah terjadi pada Yahud dan Nasara. Karena Nabi telah memberitakan setiap perkara yang dilakukan oleh Yahud, kesyirikan, kekufuran, ya, kemaksiatan, kebid'ahan, maka pasti akan ada dari sebagian umat beliau yang melakukannya. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih yang sebagiannya telah kita simak di atas. Faedah yang kedua, annal iman bil jibti wat tagut fi hadzal mawdhi' ma'nahu muwafaqatu ashabiha walau kana yabghutuha wa ya'rifu butlanaha. Bahwa seseorang itu dikatakan telah beriman, membenarkan sihir, membenarkan kesyirikan, kesesatan, tagut, sikap yang melampaui batas sehingga melakukan syirik, bidah atau maksiat, maknanya adalah dia mentolerir, membenarkan para pelakunya walaupun dia sendiri membencinya dan mengetahui itu batil. Seperti yang Allah sebutkan dalam ayat ini, Yahud tahu kaum musyrikin itu berada di atas kebatilan. Mereka benci kepada kaum musyrikin, bahkan mereka merendahkan kaum musyrikin. Itu hal yang ma'ruf dalam sepanjang sejarah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus dan setelah beliau diutus. Tetapi tatkala perbandingannya antara kaum musyrikin dengan Nabi Muhammad SAW, mereka lebih memilih untuk membenarkan kaum musyrikin yang selama ini mereka benci, yang selama ini mereka rendahkan, yang selama ini mereka katakan sebagai orang-orang yang sesat, ketimbang Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ya, sekalipun mereka tidak cinta kepada kaum musyrikin, sekedar membenarkan, sekedar mentolerirkan. Allah katakan mereka telah membenarkan sihir, membenarkan kesyirikan, membenarkan kesesatan kaum musyrikin. Jelas ya, mak? Oleh karenanya para ulama menyatakan tidak kalah bahayanya, bahkan lebih berbahaya para pembenar kesesatan daripada pelaku kesesatan. Ya, ada para pelaku syirik, pelaku bidah. Ada orang yang dia enggak melakukan, enggak ikut ke dalam aksi syirik dan bidah tersebut, tetapi dia membenarkan. Ya, justru ngasih angin. Ini jauh lebih berbahaya. Karena orang yang seperti ini terkadang tidak hanya dapat menarik orang-orang yang memang sama sekali tidak memiliki ilmu tentang syirik dan bidah, tetapi juga terkadang orang-orang yang mulai menuntut ilmu agama, cinta kepada ilmu agama, mulai tertarik dan terbawa dengan syubhatnya. Karena dia lihat yang menyatakan itu bukan pelaku syirik dan bidah. Karena kalau yang mengucapkan ucapan tersebut adalah orang yang langsung melakukan syirik dan bidah, mungkin orang lain akan mikir-mikir dulu untuk mengikutinya. Dia akan menyatakan itu boleh karena dia sudah melakukannya. Jadi sangat berbahaya. Dia memang tidak langsung ikut ke dalam ritual syirik, bidah, aksi pemberontakan, tetapi dia membenarkan aksi-aksi tersebut. Maka dalam Islam dia sama. Ya, dia dikatakan orang yang telah membenarkan kemungkaran tersebut. Nah, dan orang yang seperti ini banyak memakan korban dari kalangan para penuntut ilmu agama. Nah, karena orang-orang musyrik akan menyatakan, lihat tuh, Yahudi aja orang yang berilmu lebih membenarkan kita daripada Nabi Muhammad. Kalau yang menyatakan kita lebih benar daripada Nabi Muhammad bukan Yahudi dan Nasara yang turun kitab kepada mereka, mungkin kita enggak akan menjadi pede menyatakan diri kita benar. Tapi kali ini yang membenarkan kita itu Yahudi dan Nasara loh. Betul juga alasan sebagian orang, yang menghalalkan musik Ustaz Fulan loh, beliau profesor loh, beliau ustaz loh, dan beliau bukan penyanyi. Yang membenarkan aksi ini beliau loh, beliau hafiz Al-Quran, hafiz ini loh, beliau luar biasa loh. Orang awam mudah terbawa. Maka diingatkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam ayat ini, sehingga kata Syekh di antara faedah dari ayat ini, bahwa seorang itu telah dikatakan membenarkan suatu kesyirikan, sihir, perdukunan, sikap yang melampaui batas, terkala dia mentolerir para pelaku syirik, bid'ah atau maksiat tersebut, sekalipun dia sendiri membenci mereka dan mengetahui itu batil. Naam. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Faedah yang ketiga, annal kufra bil jibti wat tagut wajibun fi jami'il kutubis samawiyah. Ini menerangkan kepada kita bahwa mengingkari, mengkufuri sihir, syirik, perdukunan dan tagut adalah sesuatu yang wajib dalam seluruh kitab samawi. Taurat, Injil, ya, Zabur, Suhuf, semua kitab samawi yang Allah turunkan kepada para nabinya sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'anul Karim, mengingkari kesyirikan, kesyirikan ya dan kekufuran. seperti yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ini. Ya. Lalu kenapa Yahud dan Nasara sekarang jatuh ke dalam syirik? Karena mereka tidak mengikuti kemurnian dalam agama mereka, sebagaimana ada dari umat Nabi Muhammad yang melakukan syirik, melakukan bid'ah, ada yang melakukan riba. Sementara syirik, bid'ah, riba atau maksir yang lainnya jelas-jelas diharamkan dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Plusnya orang Yahud dan Nasara lagi, mereka telah mengubah-ubah isi Taurat dan Injil setelah wafatnya Nabi Musa dan Nabi Isa alaihimassalam. Yuhrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Nah, mereka mengubah-ubah isi Taurat dan Injil sementara mereka mengetahuinya, setelah mereka mengetahuinya. Naam. Qala, yang keempat, wujubul 'amal bil 'ilm. Wajib mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Wa anna man lam ya'mal bi'ilmihi fa fihi shibhun min al-yahudi wan nasara. Dan bahwa orang yang tidak mengamalkan ilmunya, dia memiliki keserupaan dengan Yahud dan Nasara yang telah mengetahui kebenaran tetapi tidak mengamalkannya. Mereka tahu Nabi Muhammad itu benar. Mereka tahu yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya adalah yang hak. Tetapi mereka gengsi mengikutinya. Gengsi mengikutinya. Dan itu sifat Yahud. Maka barang siapa yang memiliki sifat demikian, berarti dia telah bersifat dengan sebagian sifat yang Yahud. Ya. Sungguh sebuah dosa tatkala seorang mengetahui sebuah kebenaran lantas ia tidak mengamalkannya, sementara kebenaran yang ia ketahui tersebut wajib untuk ia amalkan. Tetapi lebih buruk dari itu, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah orang yang tidak sekedar tidak mengamalkan kebenaran yang telah ia ketahui, tetapi justru membenarkan sikap dia tersebut, tidak yang tidak mengamalkan kebenaran tersebut. Ya, lebih parah lagi, secara terang-terangan menyesatkan, menyalahkan kebenaran yang semestinya dia katakan benar dan dia amalkan. Tapi ada sebagian orang mainnya politikus, licik. Dia enggak langsung menyatakan batil tentang kebenaran yang telah ia ketahui. Ya. Ada kebenaran dan dia tidak mengamalkannya. Dia tidak secara tersurat menyatakan ini batil, tetapi dia kaburkan hukumnya sehingga orang lain tidak menilai dia telah meninggalkan kebenaran. Ini lebih berbahaya ketimbang orang yang terang-terangan menyatakan kebenaran ini adalah batil. Yeah. Karena orang akan langsung menyatakan, wah dia ini sesat, masa dia menyelisihi ayat dan hadis yang sudah jelas-jelas menyatakan itu haram, masa dia bilang halal atau sebaliknya. Tapi yang bahaya ini memakan para penuntut ilmu agama. Yeah. Dia kaburkan. Maka dalam Al-Quran Allah katakan, atalbisunal wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian campur adukkan kebenaran dan kebatilan, dan jangan kalian sembunyikan kebenaran dalam keadaan kalian tahu. Dan itu sifat Yahud dan Nasara, dan di antara kelicikan Yahud dan Nasara. Naam. Baik, ayat berikutnya kata Syekh, wa qawlihi ta'ala qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alayhim masjida. Dan orang-orang yang menang atas urusan mereka, maksudnya kata para ulama yang menafsirkan ayat ini adalah para pemimpin di masa itu, mereka menyatakan lanattakhidanna 'alayhim masjida, kami akan membangun masjid di atas kuburan-kuburan mereka. Al-Kahfi ayat 21. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan alladhina ghalabu 'ala amrihim 'ala amri ashabil kahfi wa hum ashabul kalimati wan nufuz, yaitu para pemimpin di masa ashabul kahfi. Ayat ini terkait ashabul kahfi, ada faedah ringkas tentang ashabul kahfi. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, hadhihi al-aya fi siyaqi qissati ashabil kahfi. Ayat ini yaitu qala alladhina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alayhim masjida, kami akan membangunkan masjid di atas kuburan ashabul kahfi. Kata beliau, ini ayat pada konteks kisah ashabul kahfi. Wa qissatuhum ajibah. Kisah ashabul kahfi itu sungguh menakjubkan. Allah berfirman qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, am hasibta anna ashabal kahfi wal maqim kanu min ayatina ajaban wa hum fityatun amanu billahi wa kanu min biladi syirik. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Allah dan mereka berada di sebuah negeri yang penuh dengan syirik. Hanya mereka yang bertauhid kepada Allah. Fa kharaju minha ila Allah azza wa jal. Maka mereka pun hijrah meninggalkan negeri mereka yang penuh syirik tersebut. Fa yasarallahu lahum gharan. Allah pun memberikan untuk mereka sebuah gawa, fadakhalu fih. Mereka pun masuk ke dalam gawa tersebut. Lari menyelamatkan diri mereka dari kesyirikan yang penuh dari negeri mereka yang penuh syirik. Wa namu fihi naumatan tawilah. Mereka tertidur di dalamnya sangat lama dengan waktu yang cukup panjang. Balagat 300 years and 9 years. Lamanya mereka tidur dalam gawa tersebut 300 tahun lebih. Wazdadu 9. Ya. Wahum naimun la yahtajuna ila aklin wa syurbin. Mereka dalam keadaan tidur tidak membutuhkan makanan dan minuman. Wa min hikmatillah annallahi yuqallibum dhatal yamin wa dhatal shimal hatta la yatarassabad dam fi ahadil janibain. Dan di antara hikmah Allah terhadap mereka, Allah membolak-balikkan badan mereka kanan dan kiri mereka sehingga tidak darah yang ada di tubuh di salah satu dari tubuh mereka tidak mati karena tidak bergerak, ya. Terkadang mereka dibalikkan ke arah kanan, terkadang ke arah kiri sehingga peredaran darah di tubuh mereka tetap berjalan, tidak mati sebagiannya. Walamma kharaju, tatkala mereka keluar dari gawa tersebut, ba'atsu bi ahadin ila al-Madinah. Mereka mengutus salah satu di antara mereka ke kota yang ada, liyashtari lahum ta'aman, untuk membeli suatu makanan untuk mereka. Wa akhirul amr, akhir kisah mereka, anna ahlal Madinah ittala'u ala amrihim, bahwa penduduk kota tersebut mulai mengetahui mereka, ya. Dan keajaiban yang terjadi pada mereka, dan ketika mereka mati, mereka para penguasa di negara tersebut menyatakan labudda anna bani ala quburihim masjida. Kita harus membangunkan masjid tempat ibadah di atas kuburan mereka. Baik, jelas ya, Ma? Ini ucap yang diucapkan oleh Yahud Ahlul Kitab di masa itu. Ini menerangkan kepada kita bos asal muasal pembangunan masjid atau tempat ibadah di atas kuburan adalah Yahud wan Nasara sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-21 ini. Kemudian kata Syekh, al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna ayat di atas secara global, yukhbiru ta'ala 'anil ladina ghalabu 'ala amri ashabil kahfi 'ala wajhi adh-dham lahum annahum qanu lanattakhidanna hawlahum salla yaqsiduhu an-nas wa yatabarrakuna bihim. Di dalam ayat ini Allah mengkabarkan tentang ahlul kitab Yahud yang mereka menang atas urusan Ashabul Kahfi. Kemenangan yang tercela tentunya, kata Syekh. Mereka menyatakan, kami akan membangun musalla, tempat ibadah di sekitar kuburannya itu. Ashabul Kahfi. Yang akan didatangi oleh manusia dan akan dijadikan sebagai tempat melahap berkah. Subhanallah. Ini perbuatan ya, Yahud. Munasabatul ayah lil bab, sisi kesesuaian ayat ini untuk judul bab. Apa sisi kesinkronan ayat ini dengan bab di atas? Karena judul bab adalah akan ada sebagian umat Nabi Muhammad yang akan beribadah kepada selain Allah, menyembah berhala. Sementara dalam ayat ini sama sekali tidak ada penyebutan tentang umat Nabi Muhammad SAW yang akan menyembah berhala selain Allah. Maka Syekh menerangkan, anna fiha dalilan ala annahu sayakunu fi hadhil ummati man yattakhidul masajida ala al-qubur kama kana yaf'alhu man kana qablahum. Sisi pendalilannya adalah bahwa akan ada dari umat Nabi Muhammad yang akan membangunkan masjid di atas kuburan. Kenapa? Karena itu merupakan perbuatan yang telah dilakukan oleh umat-umat sebelum mereka, dan Nabi telah mengkabarkan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh sebagian umat ini akan melakukan setiap perbuatan kebiasaan yang telah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Apabila ini adalah kebiasaan mereka sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat di atas, maka pasti akan ada dari umat Nabi Muhammad yang melakukan ini. Dan ini sudah fakta, sudah terlihat, sudah nyata. Baik, berikut ini kata Syekh, ma yustafadu minal ayah, beberapa faedah yang dapat dipetik dari ayat di atas. Yang pertama, tahrimu ittikhadil masajidi 'ala al-quburi wa tahdhiru min dhalik li'annahu yu'addi ila syirk. Haramnya membangun masjid, tempat ibadah di atas kuburan, dan peringatan keras tentang itu. Itu metode Al-Qur'an. Ya. Yeah. Maka metode siapa yang diikuti oleh sebagian orang dalam berdakwah, yang selalu berbicara tentang akhlak, tazkiyatun nufus, tetapi mereka diam memperingatkan manusia, dari memperingatkan manusia tentang bahayanya syirik. Sementara metode dakwah Al-Qur'an, metode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi sebelumnya adalah selalu mengajak manusia kepada tauhid dan memperingatkan masyarakat dengan keras dari bahayanya syirik. Maka kita katakan, jalan siapa yang ditempuh oleh para da'i, oleh para ustadz, oleh orang-orang yang dikatakan para ulama, dikatakan oleh sebagian orang sebagai habib, kiai-kiai, tengku-tengku, sementara mereka tidak pernah memperingatkan manusia dari bahaya syirik, sementara Al-Qur'anul Karim penuh dengan peringatan dengan keras dari bahaya syirik. Demikian juga jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama beliau menjadi nabi dan rasul 23 tahun. Bahkan 5 hari sebelum beliau wafat dalam kondisi sakit parah, beliau sempat bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'nat Allah kepada kaum Yahudi wan Nasara yang menjadikan kuburan nabi dan di mereka sebagai tempat-tempat ibadah, sebagai tempat salat. La tattakhidhu qabri 'ida. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat yang kalian datang pergi ke sana untuk berdoa, beribadah, baca Al-Quran padanya. Demikian juga jalan mereka para nabi sebelum nabi kita dalam berdakwah. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu ath-thaghut. Semua mereka mengajak kepada tauhid dan memperingatkan umat mereka dari bahaya syirik. Adakah yang lebih hikmah dakwahnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi serta Al-Qur'anul Karim? Adakah yang lebih cinta kepada umat manusia dalam berdakwah ketimbang Al-Qur'anul Karim, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi sebelumnya? Wallahi, tiada kebaikan pada suatu dakwah yang tidak mengikuti petunjuk Al-Qur'anul Karim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Namun kita sudah berada di sebuah masa yang penuh dengan fitnah. Masa di mana tauhid dikatakan sebagai syirik. Masa di mana as-sunnah dikatakan bid'ah, bid'ah dikatakan sunnah. Halal dikatakan haram dan yang haram dikatakan halal. Maka di kondisi yang seperti ini, hendaknya kita benar-benar merealisasikan hadis Nabi, haddu 'alaiha bin nawajiz. Gigitlah oleh kalian sunnahku dengan gigi geraham kalian, dan banyak-banyak mengingat pesan Al-Imam Al-Auza'i, ulama tabi'in, dalam ucapan beliau, alaika bi athari salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'a ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Hendaknya engkau berpegang teguh dengan jalan para salaf di atas tauhid, di atas sunnah, meninggalkan syirik dan bid'ah. Wa in rafadaka an-nas, sekalipun seluruh manusia meninggalkanmu. Wa iyyaka wa ara'a ar-rijal, dan jauhi olehmu dakwah, jalan yang menyelisih jalan para salaf yang dibangun di atas pendapat para tokoh. Walaupun manusia menggambarkan kepadamu jalan tersebut sebagai jalan yang indah, dia ini masya Allah beliau cerdas, beliau ini yang lembut banget, olehnya sering nangis, beliau profesor, masya Allah jamaahnya ribuan dan sebagainya. Kalau itu menyelisih jalan as-salaf, wa iya kata Imam Auza'i, jauhi wa in zakhrafuhu laka bil qaul, walaupun manusia mengindah-indahkannya kepadamu. Alaika bi athari salaf wa in rafadaka an-nas, dan hendaknya engkau berpegang teguh dengan jalan para salaf walaupun manusia akan meninggalkanmu. Itu pesan Al-Imam Al-Auza'i, seorang ulama tabi'in yang telah belajar langsung kepada beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat dilihat dalam kitab Asy-Syarih Al-Imam Al-Ajuri dan juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad. Kemudian kata Syekh Athaniyah, faedah yang kedua dari ayat di atas adalah أنه سيكون في هذه الأمة من يتخذ المساجد على القبور كما فعله من كان قبلهم. Ini sudah tadi ya. Yang ketiga, at-tahdhiru minal ghuluwi fi salihin. Peringatan keras dari Al-Qur'anul Karim dari sikap ghulu ya terhadap orang-orang saleh. Afwan ya, terkadang anda buka HP lagi kajian karena sedang siaga satu. Barakallahu fikum. Baik. Peringatan keras dari Al-Qur'anul Karim dari sikap ghulu terhadap orang-orang saleh. Apa yang membuat masyarakat di masa Ashabul Kahfi dan terkhususnya para penguasa di masa itu membangunkan masjid di atas kuburan Ashabul Kahfi adalah sikap ghulu. Mereka beranggapan Ashabul Kahfi wali-wali Allah, Allah telah memberikan kepada mereka luar biasa karomahnya, berarti harus kita lestarikan kuburan mereka, harus kita jadikan sebagai situs-situs Islami yang didatangi oleh manusia untuk melahap berkah padanya, untuk mengenang sejarah mereka. Inikah alasan yang keluar dari seorang yang dikatakan ulama la haula wala quwata illa billah? Sungguh itu alasan Yahudi di masa Ashabul Kahfi sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 21 ini. Aneh kalau ada seorang yang diketokohkan, yang dikatakan ulama, dikatakan imam, dikatakan pahlawan dan seterusnya, kemudian menyatakan tentang kuburan wali fulan, mbah fulan yang di situ Allah Jalla wa'ala disekutukan, kuburan tersebut dijadikan tempat melahap berkah, tempat bernazar, tempat sholat, ya. Kemudian ia menyatakan ya, hendaknya kuburan tersebut tidak disentuh, hendaknya kuburan tersebut tetap dilestarikan sebagai situs Islam agar kaum muslimin bisa mendatanginya untuk beribadah di sana, untuk istighatsah di sana. Inikah ucapan seorang ulama yang memahami tauhid, yang memahami dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inikah orang yang layak dijadikan sebagai panutan? Demi Allah, itu adalah ucapan dan alasan yang keluar dari mulut orang-orang Yahud, dan karena alasan tersebut mereka membangun kuburan-kuburan di atas, di membangun masjid tempat ibadah di atas kuburan para nabi mereka dan orang-orang saleh yang mati di antara mereka, seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 21 ini. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Orang-orang yang memiliki kekuasaan di masa itu berkata, kita akan membangun tempat-tempat ibadah di sisi kuburan Ashabul Kahfi ini, karena mereka wali Allah, mereka telah diberikan banyak karamah agar kaum muslimin mengenangnya, maka akan kita jadikan sebagai situs Islami. Oleh karena ya, Nabi SAW sangat-sangat tegas dan keras dalam hal ini. Bayangkan 5 hari sebelum beliau wafat dalam kondisi sakit parah, Nabi sempat-sempatnya bersabda dan memperingatkan para sahabatnya di Madinah yang mereka semuanya adalah ahli tauhid, pahlawan tauhid, memberantas kesyirikan. Di hadapan mereka Nabi menyatakan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara wa ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'nat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah, situs-situs ibadah. Lantas ada dari sebagian orang yang dinisbatkan kepada ilmu menyatakan, jangan bahas akidah dan tauhid di sisi kami, ini rakyat-rakyat muslim, rakyat yang kuat akidahnya, yang kuat tauhidnya, tak perlu lagi diseru, dijajarkan masalah akidah dan tauhid. La haula wala quwata illa billah. Tidaklah ucapan yang seperti itu keluar kecuali dari hati yang penuh kejahilan, kebodohan dan kesombongan. Sungguh Nabi berbicara tentang tauhid dan berbicara tentang bahaya syirik, berbicara tentang sunnah dan bahaya bidah di hadapan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabatnya, manusia yang paling sempurna mentauhidkan Allah, yang paling sempurna meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang paling jauh dari syirik dan bidah. Di depan mereka Nabi paling keras membahas bahaya syirik dan bahaya bidah. Bahkan ketika beliau berkata la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid, la'nat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai situs-situs ibadah, tempat ibadah. Itu Nabi sabdakan di rumah Aisyah radhiyallahu anha, wanita-wanita terbaik, wanita-wanita yang paling sempurna tauhidnya, yang paling sempurna akidahnya, di hadapan beliau adalah pahlawan tauhid, para pemberantas kesyirikan, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat lainnya. Tiada satupun di antara mereka yang menjawab, ya Rasulullah, untuk apa lagi bahas syirik? Udah cukup dulu 13 tahun di Mekah. Ini kami, kami enggak mungkin buat syirik, wahai Rasulullah. Kami udah bahas, kami udah paham tauhid. Kami dulunya pelaku syirik. Sekarang kami udah menjalankan tauhid. Setelah mengenalmu, setelah beriman kepadamu, untuk apa engkau bahas lagi masalah tauhid dan syirik di hadapan kami? Apakah demikian sikapnya mereka para sahabat Nabi? Demi Allah, tidak. Mereka tetap sami'na wa ata'na. Bahkan mereka juga menerapkan hal yang sama. Ya, sekalipun mereka berada di tengah-tengah kaum muslimin, tetap pembahasan tauhid, syirik, sunnah dan bid'ah adalah pembahasan prioritas mereka. Kenapa? Karena memang kehancuran kaum muslimin itu masuk dari syirik dan bid'ah. Nah, qala ar-rabi'ah, faedah yang keempat dari ayat di atas adalah annattikhadz al-masajid 'ala al-qubur min al-ghuluw fi as-salihin. Membangun masjid di atas kuburan orang-orang saleh merupakan bentuk sikap ghulu, ta'zim yang melampaui batas terhadap orang-orang saleh. Bukan sebagai simbol cinta kepada orang saleh. Andai kata membangunkan masjid, menjadikan kuburan sebagai situs ibadah, tempat berdoa, tempat membaca Al-Quran adalah simbol cinta kepada pemilik kuburan tersebut, kepada yang ada di dalam kuburan tersebut. Demi Allah, para sahabat akan menjadikan kuburan Nabi, kuburan Abu Bakar, sebagai situs Islami, sebagai tempat baca Al-Quran, sebagai tempat yasinan, sebagai tempat maulidan, sebagai tempat salat. Tetapi rupanya tidak. Bahkan Nabi SAW menjelang wafatnya menyatakan, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Ya Allah, aku memohon kepadamu, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai tempat manusia memalingkan ibadah kepada selainmu. Beliau pula yang menyatakan, la tattakhidu qabri ida. Jangan sekali-kali kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat yang kalian datang pergi, berulang kali melakukan perkumpulan dan ibadah di sisinya. Anak daripada cucu beliau Hussein Zainal Abidin yang menghardik, memarahi, melarang seorang laki-laki yang datang ke Masjid Nabawi dan pergi ke suatu sudut Masjid Nabawi yang bolong, yang ada lubang ke arah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang melarang, yang menghardiknya, kemudian menyampaikan hadis Nabi yang berbunyi, la tattakhidu qabri ida. Jangan sekali-kali kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Menunjukkan beliau memahami bahwa menjadikan kuburan sebagai situs ibadah, tempat baca doa, tempat baca Al-Quran, walaupun untuk Allah, itu adalah bentuk menjadikan kuburan sebagai id yang dilarang oleh Nabi SAW. Karena tatkala beliau melarang orang tersebut, beliau menyampaikan hadis Nabi tersebut. Nah, barakallahu fikum. Baik, berikut ini adalah hadis Nabi SAW yang harus kita baca agar nyambung kenapa Syekh Muhammad Abdul Wahab menyebutkan tiga ayat di atas pada bab ini. Baik, qala an Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal quzzah bil quzzah hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Qalu ya Rasulullah, al yahud wan nasara. Qala faman akhraja. Dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sungguh akan ada dari umat ini yang mengikuti jalan kebiasaan umat-umat sebelum kalian. Hadu wal quddah bil quddah. Quddah demi quddah. Apa itu quddah? Quddah itu kata para ulama riyus saham. Bulu yang di belakang anak panah. Yang dengan sudut tersebut, ujung tersebut, anak panah diletakkan di busurnya, kemudian dilepaskan. Apa ya sebutannya, Akhi Johan? Hah? Apa sebutannya bagi para di sisi para pemanah? Hah? Enggak tahu Ustaz. Enggak tahu. Baik, barakallah. Akhi David, ada yang tahu? Akhi Basrum ataukah Muhammad Fadli? Alfi. Apa sebutannya itu? Yang di belakang anak panah. Dia ada rishus saham, ya. Kalau disebutkan oleh para ulama, biasanya ada dua bulu, ya. Dan ujungnya itu, ujung setiap anak panah itu pasti sama. Panjang pendeknya, lebar tipisnya, karena ujung tersebutlah yang memberikan stabilitas anak panah tatkala diterbangkan. Apa namanya? Hah, Akhi David, apa sebutannya itu? Bin, biasanya bahasa mana itu bin, bin, bin, bin, ya pin, pin, pin, pin, ya pin, P-I-N, pin, ya, betul betul. Coba saya Inggris kan? Iya, kalau sedangkan saya kepanahan jadi biasa pin. Kami bilang pin itu. Dia memang harapnya pin, panah itu memang dengan semua pasti sama panjang pendek tebal tipisnya kan? Iya, tiga sisi, biasa tiga sisi dia. Iya. Ada tiga sisi supaya lemparannya itu lemparannya itu sama. Baik, baik, barakallahu fiik. Artinya kata para ulama, sungguh betapa samanya mereka dengan Yahud, dengan umat-umat sebelumnya dari dalam akidah, ibadah ataukah muamalah. Hatta law dakhulu juhra dabbin la dakhaltumuh. Andai kata mereka masuk ke dalam lubang dob, dob ini seringkali orang menyatakan sebagai biawak padang pasir. Ya boleh-boleh saja, tetapi secara sifat beda ya. Biawak ya kotor ya, memangsa ya. Sementara dob dia tidak kotor, tidak jorok, tidak memangsa ya. Dia berada di padang pasir dan halal ya. Pernah para sahabat memakannya di depan Nabi SAW, Nabi tidak mengingkarinya, hanya saja beliau tidak memakannya, kemudian beliau menyebutkan, karena ini hewan yang tidak terbiasa di sisiku, di sisi kaumku. Bob ya, termasuk mahal ya, Masya Allah ya, lebih baik makan daging bob daripada minum jamu, Akhi Ibasru ya, usahakan ya. Coba sesekali, bukan enggak perlu diusahakan, coba sesekali kalau pernah umrah dan haji makan daging bob. Tapi kalau Basrum jangan dululah karena masih bujang. Barakallahu fik. Hatta law dakhulu juhra dabbin la dakhaltumuh. Andai kata mereka masuk ke dalam lubang bob, maka akan ada dari umat ini yang ikut masuk ke dalamnya. Para sahabat pun bertanya, siapakah yang engkau maksud? Apakah Yahudi dan Nasara yang engkau maksud, wahai Rasulullah, bahwa akan ada dari umatmu yang akan mengikuti perbuatan Yahud dan Nasara? Nabi pun jawab, faman, kalau bukan mereka siapa lagi? Akhrajah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan terkait hadis ini akan kita bacakan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum.